Mitra Bisnis, pemerintah sudah mensahkan aturan yang memberikan pemerintah kewenangan untuk memblokir situs internet yang dinilai bermuatan negatif. Penggiat dan komunitas internet mengkritik aturan ini yang dinilai sebagai bentuk sensor. Selain definisi konten negatif yang masih tidak jelas, pemerintah dinilai bisa menjadi superbody dalam hal ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar internet sekaligus CEO Semut Api Koloni, Herman Kwok. Pak Herman, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya pribadi, sebenarnya memang saya nggak terlalu liberal, tapi juga nggak terlalu konservatif. Jadi artinya saya di tengah. Menurut saya kalau terlalu dibebasin 100% juga kurang tepat, karena daya rusak internet itu memang benar ada. Yang kayak sifatnya konten porno, terus judi, terus yang kriminal, belum lagi yang untuk kejahatan misalnya organisir pedofil, nah kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya benar-benar ada ancamannya. Jadi pemerintah memang harus tegas asal kriterianya dibikin yang jelas dan detail. Jadi kalau melanggar ini, okay, di-ban, tapi kalau enggak ya enggak boleh. Kalau menurut Bapak, siapa yang sebaiknya membuat batasan atau kriteria itu? Kalau menurut saya memang pemerintah yang bisa punya wewenang untuk ban. Karena pemerintah kan fasilitator dan juga regulator. Tentunya pembuatan kriterianya sebaiknya melibatkan elemen masyarakat. Jadi misalnya komunitas atau mungkin badan edukasi, misalnya universitas, kayak gitu. Kalau terkait kekhawatiran, pemerintah nantinya malah bisa menjadi superbody dalam hal blokir situs yang dianggap negatif? Kayaknya kalau selama kriteria itu udah ada dan sama-sama semua pihak patuhin, mestinya sih enggak ya. Misalnya untuk ban satu partai politik tentunya kan kriterianya jauh di luar itu. Kriterianya yang masuk kategori negatif apa aja, nanti sekaligus dikeluarkan listnya, list dari si website-nya. Ada saran lain, Pak, terkait pemblokiran konten-konten negatif di Indonesia yang dari dulu dinilai kurang efektif? Ya, mungkin kalau yang memang sudah ahli, memang udah langganan, ya pasti udah tahu celah-celahnya. Misalnya diblokir di satu tempat, dia bisa masuk ke tempatnya yang lain, yang mirroring atau yang duplikatnya. Tapi kalau yang memang orang-orang yang baru, misalnya anak-anak muda yang baru coba akses, kalau memang udah di-ban, ya mereka nggak bisa masuk lagi. So far sih, kalau saya lihat, ya banyak bagusnya juga lah. Jadi untuk ban hal-hal seperti ini. Proteksi selain ban situs-situs negatif, hal apa lagi, Pak, terkait dunia internet yang perlu diperhatikan pemerintah? Kalau misalnya tentang internet IT, ya pasti infrastruktur percepat dan biayanya mungkin dipermurah. Karena Indonesia termasuk salah satu yang paling mahal di Asia. Kalau untuk anak muda, buat saya situs selain yang porno tadi, judi, terus juga untuk hal-hal yang kriminal, misalnya yang tadi untuk kelompok pedofil atau kelompok pemangsa yang lain, ini juga lumayan aktif di internet. Demikian pakar internet sekaligus CEO Semut Api Koloni, Herman Kwok. Saya Wendy Lim.